Halo Maluku, jumpa kembali dengan Beta Dodi. Di sebelah juga ada Kevin. Berikut ini Beta akan bawa satu lagu dengan judul Dingin. Kebetulan lagu Dingin ini sendiri diciptakan oleh Bung Kevin yang menceritakan tentang sang kekasih yang sudah pergi meninggalkan sang lelaki, tapi kekasih ini pergi bukan untuk sementara tapi untuk selama-lamanya. Untuk selanjutnya, untuk dong semua, selamat mendengarkan.